بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا كجن كتاب على كتاب هذه دعوتنا وأكيدتنا لشيخنا الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى dari akhir pembahasan yang kita baca yaitu tentang jamaah tabligh. Pembahasan tentang jamaah tabligh dan disebutkan di sini tentang kesesatan-kesesatan dari jamaah tabligh dan kesalahan-kesalahan baik dalam hal akidah dan yang lainnya. Kemudian kita sampai pada ucapan beliau, yarawna anna da'wata ila tauhid tanfirun lil ummah. Qala rahimahullah, yarawna anna da'wata ila tauhid tanfirun lil ummah. Mereka jamaah tabligh memandang bahwa ad-da'wah kepada tauhid membuat lari umat. Ini keyakinan mereka di dalam tauhid. Jadi tidak perlu tauhid itu disampaikan secara keseluruhannya. Hanya sampaikan tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah dan asma wa sifat, mereka tidak menyampaikannya, tidak mengajarkannya, dan tidak mendakwakannya. Karena mereka anggap bahwa tauhid yang seperti itu membuat lari manusia dari Islam. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah ifradullah ta'ala fi af'alil ibad. Mengesakan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan hambanya. Perbuatan hamba seperti sujud, rukuk, dan juga dalam dia beribadah dengan ibadah yang lainnya seperti bertawakal, menyembelih. Itu semuanya harus ditujukan kepada Allah SWT dari semua macam-macam ibadah. Itu tauhid uluhiyah. Kita harus beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada patung, berdoa, minta kepada wali yang telah dikubur, minta-minta kepada yaitu kuburan-kuburan orang saleh, keyakinan-keyakinan bahwa benda sesuatu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah SWT. Nah, itu semuanya tidak ada, tidak boleh. Dan itu semuanya dari bentuk ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah. Nah, coba. Jika mereka jujur di dalam mereka berdakwah di jalan Allah SWT, yang mana dari prinsip mereka adalah La ilaha illallah. Nah, menegakkan kalimat tauhid. Tapi ternyata mereka tidak mendakwakan tauhid. Menurut mereka jika diterapkan ini, bubar majelis. Kenapa? Kebanyakan orang-orang yang diajak oleh mereka untuk hadir adalah orang-orang yang berbuat syirik. Yang diajak oleh mereka untuk khuruj bersama mereka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan-kesyirikan seperti itu. Masih mempercayai yaitu roh kentayangan. Masih mempercayai bahwa benda ini mempunyai kekuatan. Dan yang lainnya. Ini menurut mereka tidak apa-apa. Dan jangan didakwahkan. Jangan didakwai mereka dari dakwah tauhid uluhiyah. Akan membuat lari mereka. Dakwakan kepada mereka tauhid rububiyah. Apa itu? Ifradullah ta'ala fi af'alih. Mengesahkan Allah SWT dalam perbuatannya. Perbuatan Allah seperti menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki. Nah, itu dakwakan. Sampaikan kepada manusia. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberi rezeki kita? Allah. Yang memberi rezeki kita adalah Allah. Yang menciptakan kita, menghidupkan kita adalah Allah. Tidak ada perbedaan mereka dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Yang mana mereka mengimani hal yang seperti itu. Tauhid rububiyah. Mereka mengimaninya. Tapi ketika tauhid uluhiyah, maka mereka pun mengingkarinya. Nah, ini jamaatut tabligh. Mengingkari tauhid al-uluhiyah. Demikian juga dari tauhid al-asma wa sifat. Yaitu mensucikan Allah SWT dari kekurangan-kekurangan pada nama-namanya dan sifatnya. Ditetapkan bagi Allah SWT dari nama dan sifatnya sesuai yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Seperti Allah SWT dari namanya Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, dan yang lainnya. Dan juga dari sifat-sifatnya disebutkan. Dari sifat-sifat Allah SWT seperti An-Nuzul, Allah itu turun. Allah SWT berada di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Nah, ini tidak disampaikan. Menurut mereka memecah belah. Kenapa? Karena kebanyakan manusia meyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana. Jika ini dibahas, maka mereka akan lari dan tidak akan khuruj bersama mereka. Ada. Nah, dengan itulah mereka mengorbankan hal-hal yang penting dalam agama, yaitu tauhid, al-uluhiyah dan al-asma wa sifat. Mereka menganggap ini adalah tanfir lil ummah. Membuat lari umat. Membuat lari umat. Berarti dia telah menuduh Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW membuat lari umatnya di dalam berdakwah. Kenapa? Karena dakwahnya beliau adalah dakwah ila tauhid. Bahkan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada sahabatnya ketika berdakwah, dahulukan tauhid. Kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli al-kitab, suatu kaum yang mereka adalah ahli al-kitab. Maka pertama kali yang kau dakwakan kepada mereka adalah at-tauhid. syahadah la ilaha illallah. Dakwakan kepada mereka tauhid. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal dakwahnya. Mendahulukan yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian yang selanjutnya. Tapi mereka jamaah tabligh tidak. Mana yang disukai oleh manusia? Maka disitulah mereka berdakwah. Tidak melihat bagaimana keadaan mereka. Bahkan juga tidak melihat bagaimana keadaan mereka sendiri. Apakah sudah mereka patut untuk berdakwah? Sudahkah ada ilmu pada mereka? Apakah mereka sudah benar keyakinannya dalam akidah? Belum. Nah, ini mereka jamaah tabligh menganggap bahwa ad-da'wah ila tauhid tanfirun lil ummah, membuat lari. As-salafus salih mereka mengawali dari dakwahnya dakwah tauhid. Lihat para anbiya, akan para anbiya, para nabi, dakwahnya at-tauhid, dakwah kepada tauhid. Nah, tapi jamaah tabligh menganggap bahwa itu adalah tanfir lil ummah, membuat lari umat. Kemudian beliau melanjutkan, yarawna anna da'wata ila sunnati tanfirun lil ummah. Jamaah tabligh juga menganggap bahwa dakwah kepada sunnah membuat lari umat. Membuat lari umat. Kalau dia tidak mau sunnah, maka mau apa dia? Berarti sama aja dia tidak mau Islam. Bukankah al-Islam huwa sunnah? As-sunnah hiya al-Islam. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Bahwa Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Tidak bisa dipisahkan. Kita mengetahui tata cara yang disebutkan di dalam Al-Quran. Haji umpamanya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji. Bagaimana tata caranya? Di sunnah adanya. Adanya di sunnah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Hafidhu 'ala shalawat wa shalatil wusta. Kita diwajibkan untuk salat. Salat 5 waktu. Bagaimana tata caranya? Kapan waktunya? Ada di sunnah. Jika sunnah itu dianggap bahwa dia adalah tanfir lil ummah, maka Allah SWT tidak akan mengutus Rasul, hanya mencukupkan Al-Quran. Ini mereka menganggap bahwa as-sunnah tanfir lil ummah, sunnah itu membuat lari manusia. Sebenarnya mereka ingin mengatakan membuat lari dari dakwah mereka. Itu. Tapi mereka mengumumkan membuat lari manusia. Karena jamaah itu tabligh, mereka dari dakwahnya itu banyak mengumpulkan, ngajak mereka untuk khuruj. Tidak melihat apa yang mereka perbuat. Dan demikian juga yang ada pada jamaah itu tabligh sendiri. Dari perbuatan-perbuatan yang salah dari akidah, akhlak, dan yang lainnya. Nah ini mereka. Baik. Kemudian, inginnya mereka dari ini, bahwa ad-da'watu ila sunnah tanfir lil ummah, agar mereka menjauhi ahli sunnah wal jamaah. Agar mereka menjauhi salafiyin. Nah. Dengan mereka mengatakan, ad-da'wa ila sunnah tanfir lil ummah. As-sunnah. Nah, sungguhnya seorang itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Disuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh. Abu 'alaiha bin nawajid. Gigit, pegang teguh-teguh, gigit dengan gigi geraham. Ya, ini benar-benar di dalam memegang sunnah ini. Adakah dalam jamaah tabligh penampilannya seperti mereka adalah ahli sunnah penampilan. Nah, dan itu bukan seluruh penampilan dia. Kenapa? Karena mereka masih isbalul izar di bawah mata kaki, musbil. Nah, ada. Nah, mereka yang berpatokan bahwa kebenaran itu pada penampilan akan tertipu. Akan tertipu. Dengan itu tidak bisa melihat kebenaran dari penampilan. Nah, jadi bagaimana? Dipelajari. Apa isinya? Bagaimana keyakinan dia? Bagaimana akidahnya? Ada. Sebab ada mereka yang keyakinannya benar, tapi di dalam penampilan, dalam prakteknya salah. Oh, berarti salah orangnya. Nah, berarti salah orangnya. Jangan disalahkan akidahnya. Seperti sekarang mereka orang-orang kufar. Mereka melihat ada orang-orang muslim sebagiannya. Ada yang mereka minum khamr, mencuri, dan yang lainnya. Kemudian mereka mengatakan, ah, Islam seperti itu. Tuh, lihat. Kita katakan itu pada orangnya, individu. Tapi dalam ajarannya tetap mengharamkan itu. Ada. Nah, tapi kalau pada jamaah tabligh, dalam keyakinannya sudah salah. Dalam keyakinan mereka sudah salah. Ada. Ketika penampilannya benar, la yanfa, tidak bermanfaat itu semuanya. Kenapa? Karena yang dianggap itu adalah intinya akidah. Akidahnya. Bagaimana ketika dari amalia dia, praktek dia, penampilan dia menyesuai sunnah, apakah dia mendapatkan manfaat dari amalan-amalan dia yang seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena keyakinannya sudah salah. Nah, keyakinannya sudah salah. Ada. Nah, dengan inilah dikatakan al-aham fal-aham. Dahulukan yang paling penting, yaitu akidah. Baru demikian yang setelahnya dan setelahnya. Ya rauna ayat da'wah ila sunnati tanfirun lil ummah. Kemudian jamaah tabligh yaqulu amiruhum bil Hudaydah bid'atun tajma'un nas khairun min sunnah tufarriqu bainahum. Tokoh mereka yang berada di Hudaydah di Yaman, mereka mengatakan bid'atun tajma'un nas, kebid'ahan yang dapat atau yang bisa menggabungkan manusia, mengumpulkan manusia, lebih baik daripada sunnah yang membuat lari mereka. Lihat ucapan mereka. A'udzubillah. Tidak mengapa dengan kebid'ahan. Kenapa? Yang penting mereka bisa kumpul. Nah, bisa kumpul. Bisa khuruj. Lihat ketika kami kumpul. Banyak. Melebihi kalian, wahai ahli sunnah. Nah, lihat. Nah, ketika kami ada daurah umpamanya. Daurah mereka terlalu besar kalau kita katakan daurah. Apa isinya? Nah, ada. Kenapa? Karena mereka ketika kumpul, tidak lain apa yang mereka sampaikan di antara mereka tentang khuruj dan kitabnya, kitab-kitab itu. Incamah tetap lain. Nah, jadi anggapan mereka bahwa berbuat bid'ah tidak apa-apa. Yang penting bisa dengan kebid'ahan itu mengumpulkan manusia, menyatukan mereka. Daripada sunnah memecah belah umat. Sunnah membuat lari manusia. Tidakkah ia membaca firman Allah Ta'ala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa? Karena patokannya adalah banyak. Nah, ini tidak bisa. Sebagian mereka melihat, yakni orang-orang awam, dengan banyaknya berarti mereka di atas kebenaran. Kelihatannya mereka di atas kebenaran. Nah, kelihatannya dari penampilan, dari mereka bersama, keluar bareng, khuruj bareng. Tapi ternyata tidak seperti itu. Setiap mereka yang berdasarkan al-hawa, yang akidahnya terbangun di atas hawa nafsu, akal semata, maka tidak akan bersatu. Tidak akan bisa bersatu. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau melihat mereka bersatu, tapi hati-hati mereka bercerai-berai. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah hawa nafsu. Patokannya adalah hawa nafsu. Dengan ini jamaah tabligh, mereka beranggapan seperti ini. Tidak mengapa untuk berbuat bid'ah dalam rangka menggabungkan manusia, mengumpulkan manusia agar mereka sholat lima waktu. Ayo sholat. Nah, ayo sholat. Tidak diperhatikan. Ayo berakidah dengan akidah yang benar. Tidak. Ini mereka. Ucapan mereka, tajma'un nas khair min sunnah tufarrik bainahum. Al-bid'ah dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu bid'atin dalala. Semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Kemudian ia mengatakan, tidak apa-apa dengan bid'ah. Aliyat, berarti tidak apa-apa dengan nar? A'udzubillah. Ketika mereka menganggap bahwa ini baik, bahkan kebanyakan mereka menganggap ini adalah pantas, bagus kalau kita terapkan, walaupun ini caranya adalah tidak ada tuntunannya. Apakah kebaikan itu kemudian ditolak? Ditolak oleh Allah SWT. Kemudian tetap kita katakan bahwa dia adalah suatu kebaikan. Hanya sia-sia dari amalan yang diamalkan. Nah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Tertolak. Muhdas. Nah, kemudian mereka mengatakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berarti mereka tidak mau untuk siap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan anggapan memecah belah, membuat lari manusia. Nah, akhirnya mereka pun berbuat yang menyelisih sunnah. Ini keadaan mereka. Dan al-bid'ah, walaupun kebanyakan manusia menganggap itu adalah kebaikan, tetap tidak bisa merubah namanya dari ad-dhalalah. Sesat. Tidak bisa merubah menjadi hasanah. Tidak ada. Kenapa? Karena banyak manusia menganggap bahwa ini adalah kebaikan. Akhirnya dirubah. Bid'ah ya bid'ah. Tapi hasanah. Nah, tidak ada. Kullu bid'atin dalalah. Ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dalalah. Wa in ra'ahan nas hasanah. Semua bid'ah itu sesat. Walaupun manusia menganggapnya baik. Walaupun manusia menganggap baik, semua bid'ah sesat. Tidak bisa merubah kebaikan mereka, kesepakatan mereka di dalam syariat yang telah ditentukan. Tidak bisa merubah. Sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Yang namanya kebaikan ini, menurut syariat. Bukan kebaikan menurut hawa nafsu atau akal. Dengan itu Al-Quran jika datangnya dari manusia, maka akan terjadi perselisihan yang banyak sekali. Lawajadu fi ikhtilafan katsira. Akan terjadi perbedaan, perselisihan yang banyak sekali. Tapi datangnya dari Allah SWT, maka satu. Tidak ada yang bertolak belakang dalam Al-Quran. Ayat dengan ayat yang lain. Atau ayat dengan hadis, tidak ada yang bertolak belakang. Jika ada, maka sungguh itu dari kekurangan ilmu yang membacanya. Tapi kalau dia mengembalikan kepada ahlinya dengan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahli ilmu, akan terjawab. Ini maksudnya. Ayat yang engkau bayangkan bahwa ini bertolak belakang, ini jawabannya. Baru. Nah, hala. Jadi bid'ah menurut jamaah tabligh adalah sesuatu yang boleh, yang biasa mereka lakukan, karena dengan itu dapat menggabungkan, mengumpulkan manusia. Kemudian termasuk dari kesesatan jamaah tabligh dan kesalahan-kesalahan mereka, yaknunal adawah li ahli sunnah. Yaknunal adawah li ahli sunnah. Mereka memendam permusuhan terhadap ahli sunnah. Memendam permusuhan terhadap ahli sunnah. Jadi menurut mereka, selain dari mereka adalah musuh. Terlebih lagi adalah mereka adalah ahli sunnah, musuh bagi mereka. Ketika bertemu dengan kita, mereka terlihat tidak menampakkan permusuhan dengan kita. Tidak menampakkan permusuhan dengan kita. Tapi di balik itu mereka menampakkan permusuhan dengan kita. Mereka menyuruh, memerintahkan kepada jamaah tabligh yang lainnya agar tidak mendekati ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka adalah jamaah tahdir menurut mereka, yang suka membicarakan aib orang lain. Dan demikian-demikian. Ini jamaah tabligh. Jadi memendam permusuhan terhadap ahli sunnah jamaah. Di sebagian daerah, terkadang beda mereka dengan sebagian daerah yang lainnya. Di satu kota dengan kota yang lainnya, di satu negeri dengan negeri yang lainnya. Ketika mereka mempunyai kekuatan, maka mereka semakin berani. Nah, di beberapa negeri, mereka sudah berani untuk membakar. Membakar buku-buku ahli sunnah, dibakar. Nah, menyakiti ahli sunnah, berani. Nah, tapi ketika di daerah tersebut, sedikit mereka. Kemudian tujuan mereka ini belum terpenuhi, yaitu mengumpulkan banyak orang di daerah itu. Maka mereka pun berlemah lembut. Nah. Dan demikian juga ketika bertemu dengan ahli sunnah, berlemah lembut. Tapi mereka memendam permusuhan terhadap ahli sunnah. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yuzahidun an-nas 'anil ilm, 'anil ilmin nafi' talmihan wa tashrihan. Mereka jamaah tabligh membuat manusia meremehkan ilmu yang bermanfaat. Baik itu dengan kata-kata kiasan atau dengan terus terang. Ini mereka. Mereka mengajak manusia untuk berani berdakwah tanpa ilmu. Ketika diingatkan untuk mereka berilmu terlebih dahulu, maka mereka anggap menuntut ilmu menghabiskan waktu. Ini menurut mereka. Menuntut ilmu menghabiskan waktu. Terlebih lagi ketika mereka duduk di pondok, belajar, menghafal, mempelajari ini dan itu, menghabiskan waktu. Jadi mereka berdakwah tanpa ilmu. Nah, dengan yang mereka mengajak manusia untuk mereka menjauhi ilmu dan meremehkan ilmu. Ini jamaah tabligh. Ilmu-ilmu yang bermanfaat banyak sekali, dari ilmu-ilmu, dari ilmu akidah itu, dari ilmu fikih, ilmu hadis, nah, ilmu bahasa, yaitu bahasa Arab. Pernah kita dapatkan jamaah tabligh ahli hadis, pintar dalam masalah hadis? Tidak ada, dan belum pernah kita dengar ulama mereka ada satu pun. Nah, belum pernah kita dengar. Tapi ada kan di antara mereka yang faqih, ahli fikih? Tidak ada. Ahli lughah? Tidak ada. Ahli tafsir? Tidak ada. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan dakwah mereka. Karena yang namanya ahli-ahli yaitu harus belajar. Harus duduk mulazamah dengan ulama, baru dia akan bisa jadi ahli hadis, ahli fikih, ahli lughah. Ini jamaah tabligh. Nah, jamaah tabligh. Jadi mereka yuzahidun an-nas 'anil ilmin nafi'. membuat manusia meremehkan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Dakwah mereka tidak pernah dibahas. Dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Contoh, dalam masalah wudu saja. Bagaimana tata cara wudu Rasulullah SAW? Tidak pernah. Membahas tentang sifat sholat Nabi SAW? Tidak pernah. Nah, bahas sampai tuntas? Tidak. Dan sekalipun ketika mereka menyampaikan dalam urusan agama, ya subhanallah, hadis maudhu'ah, hadis dhaifah, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, disampaikan oleh mereka. Bagaimana ia bisa menyaring? Karena tidak ada dari kalangan mereka yang ahlul hadis. Tidak ada. Nah, dengan itu, hadis, walaupun itu palsu, tidak apa-apa. Yang penting, qala Rasul. Demikian. Ini mereka. Nah, dengannya, mereka ini kebanyakannya, atau bahkan seluruhnya, juhala. Ulama mengatakan bahwa firqah, kelompok-kelompok sesat yang paling bodoh adalah jamaah tabligh. Adalah jamaah tabligh. Terbangun dakwahnya di atas mimpi. Karena tokohnya mimpi, nah, maka dipraktekkan setelah itu dengan pengikut-pengikutnya, oleh pengikut-pengikutnya. Ini jamaah tabligh. Sehingga terpenuhi dengan syirik, khurafat, bid'ah. Nah, belum lagi dengan kisah-kisah bohong, dusta, sampaikan oleh mereka. Kemudian, yarawna annahu la najata linnasi illa an tariqihim. Wa yadribuna dhalika mathalan bisafinati Nuh. Man rakiba fiha naja, wa man lam yarkab halak. Wa yakulun inna da'watana kasafinati Nuh. وقد سمعت هذا المثل منهم في الأردن واليمن. Mereka beranggapan bahwa tidak ada keberhasilan bagi manusia kecuali melalui jalan mereka. Lihat, melalui jalan mereka baru itu keberhasilan. Siapa yang tidak memakai cara jamaah tabligh tidak berhasil dalam dakwahnya. Jamaah tabligh. Nah, tidak akan berhasil menurut mereka. Jadi bagaimana? Ya harus mengikuti akidah mereka. Nah, mengikuti metode mereka di dalam berdakwah. Bagaimana? Furud, sekian hari, sekian hari. Nah, ini baru itu dikatakan berhasil. Semua mengaku bahwa dirinya di atas kebenaran. Nah, semuanya mengaku seperti itu. Kullu yadda'i waslan ilaila wa laila la tukiru lahum bidaka. Setiap orang mengaku bahwa dia ada hubungan dengan Laila, seorang perempuan. Ini syair yang sering para ulama itu menyebutkannya. Adapun Laila tidak mengakui itu. Nah, yang mengaku ada hubungannya fulan, fulan, fulan, banyak. Dan tentunya yang diaku adalah satu. Yang benar adalah satu. Demikian juga mereka yang mengaku boleh-boleh saja. Mengaku bahwa dirinya lah yang benar. Kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, aliran itu. Tapi di sini kan ada ukurannya. Nah, ada hakimnya. Apa itu? Alkitab wa sunnah. Tinggal menyocokkan. Tinggal mencocokkan mudah. Cocokkan. Ah, ini tidak mencocoki, buang. Ini tidak mencocoki, buang, buang, buang. Ternyata satu. Diayak. Nah, diayak dulu. Benar-benar kelihatan. Akan benar-benar kelihatan yang menyesuai Alkitab wa sunnah. Akan benar kelihatan. Siapa yang ia mengaku-ngaku akan kelihatan. Nah, ada. Nah, ini mereka jamaah tabligh mengatakan seperti ini. Bahwa tidak ada keberhasilan bagi manusia kecuali melalui jalan mereka. Mengikuti jalan mereka. Kemudian mereka membuat perumpamaan. Yaitu dengan safinati Nuh, perahunya Nabi Allah Nuh. Nah, lihat perahunya Nabi Nuh. Yaitu man raqiba fiha naja wa man lam yarkab halak. Siapa yang tidak naik ke perahunya Nabi Allah Nuh, maka dia akan tenggelam. Siapa yang dia naik, maka dia akan selamat. Demikian juga jamaah tabligh mengatakan seperti itu. Siapa yang tidak ikut dengan kami khuruj, maka dia akan gagal dalam dakwahnya. Maka dia tidak akan selamat. Tapi ketika mereka ikut bersama kami, maka mereka akan selamat, berhasil. Safinatun Nuh, man raqiba fiha naja wa man lam yarkab halak. Kemudian mereka mengatakan, inna da'watana ke safinatun Nuh. Dakwah kami seperti perahunya Nabiullah Nuh. Seperti perahunya Nabiullah Nuh. Dan aku telah mendengar dari perumpamaan ini dari mereka, yaitu jamaah tabligh ketika di Yordan dan di Yaman. Seperti itu mereka mengatakannya. Jadi jamaah tabligh tidak mau mereka dikatakan sesat, tidak mau. Dan siapa yang mau untuk dikatakan sesat? Tapi perbuatannya sesat, perbuatannya salah, jauh, menyimpang. Tapi tetap mereka berada di atas, mengaku bahwa berada di atas kebenaran. Ini suatu kebodohan yang sangat. Seorang yang bodoh tidak tahu dirinya bodoh. Musibah. Itu yang dikatakan jahlun murakkab. Dobel. Nah, bodohnya dobel. Hala. Ini berada pada mereka. Dan kita katakan seperti ini karena para ulama mengatakannya seperti itu. Dan ulama lebih tahu siapa mereka. Kalau kita katakan dengan lembut, kemudian kita katakan ya mereka juga ada kebaikannya. Kira-kira mungkin sebagian kita ketika pulang dari majelis ini gabung sama jamaah tabligh. Na'udzubillah. Kenapa? Karena iya tadi ustaznya mengatakan juga ada kebaikannya. Nah, dan juga ada kesalahannya. Ada. Jadi ambillah kebaikannya, tinggalkan kejelekannya. Ya subhanallah. Memangnya filter kita ini nomor satu. Nah, sebagian mereka yang sudah lama saja, terkadang mereka masih jatuh, terkena fitnah, tergoda. Nah, dengan itulah jangan coba-coba untuk mendekati fitnah. Jangan coba-coba untuk mendekati syubhat. Karena hati-hati kita ini lemah. Sementara syubhat itu menyambar. Dari syubhat-syubhat yang ada. Dari aliran ini, aliran itu. Dari kelompok ini, kelompok itu. Banyak sekali. Nah, dengan itu kita harus hati-hati. Nah, harus hati-hati. Di sini, jamaah tabligh meniru ahli sunnah wal jamaah di dalam memberi perumpamaan. Ahli sunnah mengatakan bahwa as-sunnah safinatun nuh. As-sunnah safinatun nuh. Seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan demikian bahwa as-sunnah safinatun nuh. Man raqibaha naja. Barang siapa yang menaiki perahunya Nabiullah Nuh, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak menaikinya, wa man takhallafa anha halak, atau naam gharik. Barang siapa yang ia tidak menaiki perahunya Nabiullah Nuh, maka dia akan tenggelam. Sunnah seperti itu. Barang siapa yang mempraktekkan, mengamalkan sunnah, maka dia akan selamat. Kalau tidak, maka dia akan binasa. Kemudian jamaah tabligh mengikuti perkataan Imam Malik. Nah. Baik, kemudian la yahtamuna bi tauhidil uluhiyah wa tauhidil asma wa sifat. Termasuk dari penyimpangan mereka, mereka tidak perhatian, peduli dengan tauhid uluhiyah dan tauhid al asma wa sifat. Sebagaimana yang kita jelaskan di awal-awal tadi, bahwa mereka tidak memperhatikan ini. Hanya tauhid rububiyah saja. Kenapa? Karena tauhid rububiyah telah disepakati. Nah, bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Yang memberi rezeki, Allah. Yang menghidupkan kita dan mematikan kita, Allah. Tidak ada perselisihan. Nah, jadi yang tidak ada perselisihan dari hal-hal tersebut, maka itulah yang mereka dakwakan. Itu yang mereka dakwakan. Tapi kalau seumpamanya ini akan disampaikan dan mengundang perselisihan, maka mereka tinggalkan. Maka mereka akan tinggalkan. Dengan itulah, tidak ada di antara mereka, orang-orang yang didakwai oleh jamaah tabligh, mereka protes. Nah, tidak. Kenapa? Karena mereka pahami. Benar, oh ya, yang menciptakan kita adalah Allah. Nah, yang menghidupkan kita adalah Allah. Dan demikian seterusnya. Kemudian, innahum wairu musta'iddin li talabil ilm wa yarawna al-waqta alladhi yusrafu fi talabil ilm dha'ian wa fihim wairu ma dhukir. Kemudian termasuk dari penyimpangan mereka, yaitu mereka tidak siap untuk menuntut ilmu, dan mereka menganggap bahwa waktu yang dihabiskan untuk menuntut ilmu sia-sia. Dan selain itu dari apa yang disebutkan, ini dari penyimpangan-penyimpangan jamaah tabligh, bahwa mereka tidak siap untuk menuntut ilmu. Wairu musta'iddin, tidak siap. Tapi kalau untuk khuruj, musta'iddin, mereka siap. Tapi kalau untuk menuntut ilmu, mereka anggap kalau menuntut ilmu berarti berhenti. Kalau khuruj jalan, tidak ada. Capek. Nah, duduk terus. Tidak ada. Menuntut ilmu berarti tidak kemana-mana. Nah, sementara kita butuh dakwakan kepada umat. Kita dakwakan Islam ini. Ini menurut mereka. Gula. Kalau kita tidak aduk di gelas, nah bagaimana air itu akan jadi manis? Yang manis paling bawahnya saja. Dengan itu kita harus aduk. Kita bikin teh, bikin kopi, campur gula, diaduk. Nah, lihat perumpamaan mereka. Nah, ada. Jadi mereka menganggap bahwa ini menyia-nyiakan waktu. Menuntut ilmu menyia-nyiakan waktu. Padahal kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sebelum kita berkata dan berbuat. Nah, wajib hukumnya. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap orang muslim. Laki-laki maupun perempuan. Wajib. Bagaimana dia akan beribadah kepada Allah SWT kalau dia tidak berilmu? Dari mana? Maka dia akan mengatakan, dari orang tua saya, dari kakek saya. Atau katanya bahwa wudu itu seperti ini. Katanya bahwa sholat itu seperti ini. Ada. Mengapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Agar Allah SWT diibadai di atas ilmu. Bukan diibadai di atas akal dan hawa nafsu. Agar tidak diibadai dengan kebidahan. Dengan itulah kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu dalam wudu, ilmu dalam sholat, ilmu dalam puasa, ilmu dalam haji. Semuanya ada ilmunya. Jadi, jamaah tabligh tidak mau untuk menuntut ilmu ini. Nah, ada. Dengan itu apa isinya? Isinya jamaah tabligh syirik, khurafat, nah, bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan, khurafat, takhayul, syirik. Di masjid mereka yang ma'ruf, menurut jamaah tabligh, nah, di India, itu masjid di dalamnya terdapat kubur. Ada 4. Yang tokohnya mereka dikubur di sana. Padahal Rasulullah SAW melarang untuk sholat di masjid yang ada di dalamnya kuburan. Kenapa? Karena sama seperti mereka, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Ketika meninggal di antara mereka, maka dikubur di sana. Ini jamaah tabligh. Mereka di dalam akidah Asy'ariyah, di dalam akhlak mereka Sufiyah. Jangan tertipu dengan akhlak mereka, karena akhlak mereka bukan dari Islam, dari Sufiyah, tasawuf. Nah, dari tasawuf. Banyak mereka mengambil dari ilmu-ilmu Sufi. Ini jamaah tabligh. Mereka mempercayai karomah. Adanya karomah pada tokoh-tokoh mereka. Ketika semakin dekat dengan kuburan, yaitu kuburan tokoh mereka, maka dia akan mengetahui yang gaib. Maka mereka bisa berbuat ini dan itu. Maka mereka bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takhayul. Naam, khurafat. Ini yang ada pada mereka. Jamaah tabligh. Nah. Siapa pendirinya? Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Kira-kira 90 tahun yang lalu. Kalau mereka anggap sebagaimana anggapan mereka tadi, dakwah kami seperti perahunya Nabiullah Nuh. Barang siapa yang menyesuai kami, maka dia selamat. Kalau tidak, maka mereka tenggelam, binasa, sesat. Bagaimana mereka yang sebelum 90 tahun yang lalu? Sesatkah mereka semuanya? La ilaha illallah. Ini, jamaah tabligh. Nah, ada. Dan demikian juga dari kelompok-kelompok yang lainnya. Dari aliran ini, aliran itu. Didirikan pada tahun berapa mereka? Dan bagaimana orang-orang yang sebelumnya ketika mereka menganggap bahwa ini yang paling benar? Adapun salafi, siapa pendirinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada. Yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah SWT. Jadi tidak mempunyai pemimpin kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam mereka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana aliran-aliran ini. Nah, Hasanul Banna, ikhwan muslimin. Jamaah tabligh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Nah, dan yang lainnya dari kelompok-kelompok sesat. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh beliau, innahum ghairu musta'iddin li talab al-'ilm wa yarawna al-waqt alladhi yusrafu fi talab al-'ilm dha'ian wa fihim ghairu ma dzukir, dan banyak lagi. Nah, tidak disebutkan di sini oleh Syekh karena tidak ingin membahas secara panjang lebar tentang jamaah tabligh. Hanya menerangkan demikianlah akidah kami. Nah, berbeda dengan jamaah tabligh. Syekh Muqbil rahimahullah taala ma'ruf bagaimana dia menganjurkan murid-muridnya untuk talabul ilm. Semangat mereka untuk talabul ilm, menghafal, mempelajari, memahami dari pelajaran-pelajaran, sehingga ada yang menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Na'am Riyadhus Salihin, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Dari mana ini? Dari Syekh menganjurkannya, menyemangati mereka sehingga mereka berlomba-lomba untuk terus menuntut ilmu. Sehingga mereka ada yang 5 tahun di sana, 10 tahun, bahkan lebih dari itu sabar dalam menuntut ilmu. Nah, ini menurut jamaah tabligh sia-sia, menyia-nyiakan waktu. Sampai-sampai Syekh Muqbil rahimahullah taala pernah didatangi oleh jamaah tabligh di markasnya di Damaskus, diajak untuk khuruj. Ya Allah, diajak untuk khuruj. Nah, maka dinasihati oleh Syekh. Ada. Kemudian sebagian mereka juga mengajak sebagian masyayikh di sana karena mereka orangnya tidak mau tahu. Sudah tahu bahwa ini adalah ahli sunnah, berbeda dengan mereka. Mereka, dasar mereka adalah orang-orang bodoh. Maka mereka tetap mendatanginya, diajak, ayo. Nah, sebagian masyayikh diajak untuk khuruj, meninggalkan talabul ilm. Maka dianjurkan oleh syekh tersebut, jangan mengajak keluarga kami, jangan kalian mengajak keluarga kami, yakni khuruj. Ajaklah khuruj atau keluar orang-orang yang dipenjara. Nah, mereka pasti akan siap semuanya, mengacungkan tangan, siap. Jangankan 40 hari. Nah, 10 tahun sampai seumur hidup kita akan khuruj. Yang penting tidak di sini. Ada. Ini jamaah tabligh. Baik. Kemudian selanjutnya kata beliau, Syekh Muqbil rahimahullah, nataqayyadu fi fahmina li kitabillahi wa sunnati rasulillah. sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi fahmi salafil ummah min al muhaddithin ghairu muqallidin li afradihim bal na'khudhu al haqqo mimman ja'a bihi. Kemudian kata beliau, kita khususkan pemahaman kita pada Alkitab dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Salafin Ummah dari Ahli Hadis dan tidak taklid pada perorangan dari mereka. Bahkan kita mengambil kebenaran dari apa yang datang darinya. Jadi kita tidak bebas di dalam beragama ini. Yakni apa yang kita anggap baik maka kita ambil lah. Tapi apa yang dianggap baik oleh salaf di dalam mereka memahami Alkitab wa Sunnah baru. Karena kita memahami Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman mereka, tidak dengan pemahaman bebas siapapun dia. Lah. Mengapa dengan pemahaman salaf? Dikhususkan di dalam memahami Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman mereka. Karena mereka adalah dekat zamannya dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat para sahabat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ada di hadapannya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan, ada di hadapannya. Sehingga tahu sekali Al-Quran kapan diturunkan, di mana diturunkan, tentang apa dia tahu para sahabat. Dengan itu ketika kita memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selamat kita. Kenapa memakai pemahaman mereka, pemahaman para as-sahabah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini sebagai dalil bahwa kita tidak meluas di dalam memahami Alkitab wa Sunnah, tapi hanya pada pemahaman salaf. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana iman kalian, yakni caranya, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Yaitu imannya para sahabat. Bagaimana caranya mereka beriman? Di dalam mereka beribadah bagaimana? Dalam mereka berkeyakinan bagaimana? Dalam mereka berakhlak bagaimana? Ketika manusia itu mengikuti mereka, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Kalau tidak, maka mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Maka dengan pemahaman salaf, bifahmi salaf, karena Allah SWT ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah SWT. Radiyallahu anhum wa radhu an. Kemudian kata beliau, ghairu muqallidin li afradihim bal na'khudhu al-haq mimman ja'a bih. Dan kita tidak taklid, karena taklid itu haram, ikut-ikutan tidak boleh. Tapi yang kita ikuti ini adalah syekh, dia adalah orang yang alim, tidak boleh ikut-ikutan. Karena namanya ikut-ikutan itu jelek. Karena dia tidak mau tahu apakah benar ataupun salah, maka dia ikuti. Nah, tidak benar. Tapi ikuti dengan benar, yaitu dengan lihat apa yang diucapkan. Benarkah? Dengan dalilkah? Bersandarkah? Dengan Alkitab wa Sunnah? Atau tidak? Nah, bedakan taklid dengan ittiba. Kalau ittiba, mengikuti dengan melihat dalilnya. Lihat, jelas. Tapi kalau taklid, tidak dengan dalil. Hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, buta. Tidak mau tahu. Apa yang dia katakan, pasti benar. Nah, demikian. Nah, jadi dalam mereka belajar dengan siapapun. Nah, ketika mereka berguru dengan masyayikh atau yang lainnya, kemudian ternyata dari syekhnya tersebut menyimpang, qadarullah, Telah dinasihati oleh para ulama, tapi masih seperti itu. Maka dia harus siap untuk meninggalkannya. Sebab kita mengikutinya, itu mengikuti kebenaran yang ada padanya. Ketika kebenaran itu hilang darinya, maka kita tidak ikuti, kita ikuti kebenarannya. Ada. Kenapa? Karena kebenarannya sudah bersama para ulama, tidak bersama dengan dia lagi. Ini keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah. Keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak takut sedikit mengikutnya, tidak takut sedikit gurunya. Tidak takut. Kenapa? Karena mereka patokannya adalah al-haq. Di mana al-haq itu berada, maka diikuti. Nah, bersama orang yang, bawahnya orang yang dia miskin, maka dia tidak lihat orang kayanya dan miskinnya. Tapi kebenaran ada pada dia. Ada. Tidak melihat orang ini punya jabatan atau tidak punya jabatan. Lihat al-haq pada siapa. Ada. Nah, dan mereka ahlu sunnah jamaah seperti ini. Ketika ada syubhat datang dengan mengatakan, kalau kamu katakan si fulan ini menyimpang, tidak perlu lagi diambil ilmunya. Kemudian si fulan ini dari syekh fulan atau ustaz fulan menyimpang, jangan diambil ilmunya, jangan diambil. Kemudian sedikit kalau begitu kita. Nah, kemudian kalau begitu pengikut kita pun akan sedikit kalau begitu. Nah, ada. Nah, kemudian kita akan berguru dengan siapa? Dan demikian seterusnya. Padahal tidak tahu dia atau belum pernah membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana ada nabi pengikutnya hanya 10, nabi pengikutnya 2 atau 1, dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Di mana kebenaran itu, pada mereka, para pengikutnya, atau pada nabinya? Pada nabinya. Satu. Nah, satu nabi. Ada. Nah, dengan ya, tolak ukur bukan kebanyakan, bukan. Tapi al-haq. Dengannya kita tetap berada di bawah bimbingan para ulama. Bagaimana? Ulama itu membimbing kita. Nah, yaitu kepada Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman as-salaf. Bukan pada taklid terhadap individu mereka. Tidak. Kemudian. Wa nahnu na'lamu anna hunaka man yadda'i salafiyyah. Wa salafiyyatu bari'atun min. Dan kami mengetahui bahwa di sana ada yang mengaku-ngaku dirinya salafi. Dirinya berada pada dakwah salafiyah, yang mana salafiyah itu berlepas diri darinya. Jadi, beliau mendengar bahwa di sana ada sebagian mereka yang mengaku-ngaku bahwa dirinya salafi, sunni, ahli hadis. Nah, tapi ternyata mereka jauh darinya. Dari mana itu? Salafinya hanya anggapan saja, pengakuan saja. Kenapa? Karena jauh. Salafi dengan apa yang mereka praktekkan jauh. Innahu qad asbaha yujari al-mujtama' fi tahlil ma harram Allah. Karena jadilah dari pengakuan-pengakuan mereka itu menyeret masyarakat di dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ka ashabi Abdurrahman Abdul Khaliq wa Muhammad Surur. Seperti pengikutnya Abdurrahman Abdul Khaliq, tokoh Sururi atau ikhwan muslimin di Kuwait. Dan juga Muhammad Surur, yaitu Muhammad Surur Zainal Abidin, pendiri Sururiyah. Nah, ini mereka mengaku-ngaku bahwa diri mereka adalah salafi. Dakwah mereka dakwah salafiyah. Ternyata jauh sekali. Bahkan menyerupai dengan dakwahnya ikhwan muslimin. Nah, menyerupai. Ketika didakwakan dakwah salafiyah yang sebenarnya, tidak siap mereka. Bahkan memusuhinya. Ini Abdurrahman Abdul Khaliq. dan juga Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Maka salafiyah beri, kata beliau, salafiyah berlepas diri darinya. Nah, dengan ya, mereka yang belajar, hendaknya mereka berpemahaman dengan pemahaman yang seperti ini, mengambil kebenaran yang ada pada dirinya. Ambil kebenaran yang ada pada dirinya, bukan dia mengambil karena orangnya, karena penampilannya, salah. Nah, ambil karena kebenaran ada pada dia, sehingga kita sesuaikan. Jika ini sesuai dengan kebenaran dari keyakinan dia, dari adab-adab dia, akhlak dia, ambil. Kalau tidak sesuai, maka tinggalkan. Nah, jangankan yaitu mereka adalah guru-guru kita. Al-Imam Malik, Imam Malik, beliau mengatakan, innama ana basharun ukhti'u wa usib. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian yang kadang benar dan kadang salah. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduh. Setiap dari pendapatku yang menyesuai Alkitab dan sunnah, ambil. Ambil. Dari pendapatku jika menyesuai Alkitab dan sunnah, ambil. Wakullu ma lam yuwafiq alkitab wa sunnah fatruku. Dan setiap dari pendapatku yang menyelisihi Alkitab dan sunnah, maka tinggalkan. Jangan karena enggak enak dengan aku. Nah, jangan karena sudah lama dengan aku, kemudian engkau tidak mau untuk mengambil hak. Nah, lah, tinggalkan. Nah, menuju yang benar, menuju yang benar. Ini akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Mereka mempunyai prinsip sebagaimana yang disebutkan di sini. Baik. Kemudian kata beliau, Ikat asbah yujaril mujtama' fi tahlil ma harram Allah. Karena mereka yang yadda'i salafiyah, mengaku-ngaku bahwa dirinya salafiyah, bagaimana Abdurrahman, Abdul Khaliq dan Muhammad Surur Zainal Abidin dan selain mereka, mereka kebanyakan yang akhirnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau kebalikannya. Kenapa? Karena mereka sudah berani untuk berfatwa dengan fatwa yang menyimpang, yang menyelisih salafiyah yang sebenarnya. Nah, ini mereka. Kemudian kata beliau, na'takidu anna siyasata min ad-din walladina yuhawiluna fasl ad-din ani siyasah innama yuhawiluna hadm ad-din wa intishar al-fawda wa kada ma sya'a fi ba'd al-bilad al-islamiyyah. الدين لله والوطن للجميع دعوة جاهلية بل كل لله. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, kami meyakini bahwa politik itu adalah sebagian dari agama. Mereka yang berusaha untuk memisahkan agama dari politik, sungguhnya mereka telah berusaha untuk menghancurkan agama dan menebarkan kerusuhan. Demikian apa yang tersebar di sebagian negeri, yaitu negeri Islam. Ucapan mereka, ad-dinu lillah wal watanu lil jami', agama lillah, agama milik Allah, wal watanu lil jami', adapun tanah air untuk kita semua. Ini adalah dakwah jahiliyah, bahkan seluruhnya milik Allah, kata beliau. Jadi kata beliau, as-siyasah juz'un min ad-din. Siyasah, yang mana siyasah ataupun politik, yang politik adalah yang syar'i min ad-din. Boleh. Politik dalam perang. Boleh. Mereka para sahabat ahli perang dan mereka mempunyai siyasah di dalam berperang. Diatur demikian-demikian. Syar'i. Tapi kalau politik-politik yang haram, nah, kita jauh darinya. Nah, dengan ini, mereka ingin memisahkan politik dari agama. Nah, Dipisahkan politik dari agama. Jadi tersendiri. Maka mereka yang ingin memisahkannya, sungguhnya dia telah menghancurkan agama. Dan ingin membuat kerusakan. Siasa. Politik-politik. Nah, kenapa? Karena mereka sudah politik-politik yang bukan syariah lagi. Politik yang haram. Yang mendzalimi orang lain. Nah, hadap. Yuhawiluna fasliddin an siyasa innama yuhawiluna hadmaddin wa intishar al-fawda. Wa kadha ma sya'a fi ba'd al-bilad al-islamiyah. Di sebagian negeri Islam mengatakan wal watanu lil jami'. Ad-dinu lillah wal watanu lil jami'. Agama milik Allah. Adapun negeri milik kita semua. Artinya yaitu dalam urusan agama-agama. Dalam urusan negeri bebas kita. Halal haram kurang lebih. Nah, ada. Kamu bicara masalah agama bukan di sini tempatnya, di pondok, di masjid. Nah, lihat, tidak mau diatur dengan agama. Ini mereka. Nah, ini adalah dakwah jahiliyah kata beliau. Ini adalah dakwah jahiliyah. Bal kullu lillah. Kita berada di mana saja, maka harus diatur dengan agama. Harus siap diatur dengan agama. Tidak ada kebebasan bagi kita. Kita semua milik Allah Azza wa Jal. Dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus diatur. Dan Islam mengatur. Nah, mulai dari yang kecil sampai yang besar diatur. Dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Diatur. Demikian juga dari adab-adab diatur. Nah, dari akidah jelas. Dan demikian juga dari adab-adab diatur di dalam Islam. Dengannya kita tidak butuh dari aturan-aturan selain dari Islam. Kita butuh aturan-aturan, adab-adab, akhlak-akhlak yang ada pada Islam. Baik. Ini kata beliau bahwa ad-dinu lillah wal watanu lil jami', perkataan mereka. Ini adalah dakwah jahiliyah, bal seluruhnya milik Allah Azza wa Jal. Karena sudah masuk waktunya, kita cukupkan sampai sini. Yaitu masuk waktu adzan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.